إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة في الله، فحديثنا إليكم كما هو معلوم حول حياة الصحابة. هذه الحياة الحافلة بالعطاء، الحافلة بالتضحية، الحافلة بالأمثلة العليا لكل مسلم سائر على طريق الحق. إذا أردنا أن نتحدث عن حياة الصحابة، فلا بد أولا أن نتعرف على الحياة الجاهلية التي كان يعيشها الصحابة رضي الله عنهم قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهم عرب أجلاف يعيشون في قلب الصحراء. ولنأخذ مثالا على ذلك مكة المكرمة، وهي قرية في قلب الصحراء، جبالها سوداء متفحمة، لا مدنية فيها ولا حضارة، لا تقدم ولا عمارة، لا علم ولا قراءة ولا كتابة. يعيشها عرب يأكلون الميتة ويشربون الخمر وينكحون السفاح، ويعدو بعضهم على بعض فيقتل بعضهم بعضا لأتفه الأسباب. يقطعون الرحم ولا يصلونها. يتخذ الواحد منهم لنفسه صنما من تمر، فإذا جاع أكله، وربما إذا اتخذه من حجر فإذا احتاج بعد أن يتغوط تمسح به. إذا ولد لأحدهم مولودة أنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. يئدون الفتاة خوفا من إطعامها، وخوفا على أنفسهم من العار أن يلحق بهم. في هذه الأجواء الصعبة القذرة الوسخة، في هذه الأجواء النكدة، بقي الناس على هذا حتى أذن الله تبارك وتعالى بانبلاج صبح جديد. فبين هؤلاء الناس على هذه الحال المزرية، إذ بعث الله تبارك وتعالى فيهم النور يبدد الظلام، والعلم يزيل الجهل، والتوحيد يقضي على الشرك، والإسلام ينبعث نوره من ذلك المكان حتى يضيء أرجاء الدنيا. إذ بعث فيهم ربهم سبحانه وتعالى رجلا من أنفسهم يعرفون صدقه ونسبه وخلقه وكرمه وسائر صفاته، فانتشل الله تبارك وتعالى به هؤلاء الناس فأخرجهم من الظلمات إلى النور، فصار فيهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان وعلي، وصار الواحد من هؤلاء أتباع هذا النبي الواحد منهم أمة كاملة بدينه وخلقه وعقيدته وصفاء نيته وتوحيده وعلمه، فصاروا كأنما هم مشاعل اقتبست من نور النبوة ثم راحت تضيء الدنيا بذاتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah fadilatul syekh hafizahullah ta'ala wa ra'ah mengawali muhadarahnya dengan ucapan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak lupa untaian salawat dan salam yang ditujukan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sembari mengutip ayat-ayat tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menjelaskan bahwasanya kajian kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kisah perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan prestasi, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan keteladanan yang begitu tinggi untuk setiap muslim dan muslimah yang berjalan di atas jalan kebenaran. Apabila kita hendak membahas tentang perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tentunya yang pertama kali harus kita ketahui adalah bagaimana kehidupan mereka pada masa jahiliyah, kehidupan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu kehidupan yang mana penuh dengan sesuatu yang aneh. Mereka adalah orang-orang Arab yang tulen, yang hidup di tengah padang pasir, yang jauh dari kata modern, jauh dari kata peradaban. Mereka tidak kenal yang namanya baca tulis, mereka tidak kenal yang namanya kebudayaan. Mereka adalah satu bangsa yang sudah biasa makan bangkai, minum minuman keras. Bahkan sebagian mereka tidak segan-segan untuk membunuh saudaranya sendiri karena sebab yang sangat sepele. Mereka suka memutus tali silaturahim. Mereka terbiasa untuk menjadikan berhala untuk diri mereka sendiri. Ada kalanya sebagian mereka membuat berhalanya sendiri dari makanan, entah itu korma ataupun roti. Ketika mereka lapar, ternyata Tuhan sesembahan mereka, mereka ambil dan mereka makan. Apabila berhala yang mereka buat itu dari batu, maka tidak segan-segannya mereka setelah buang hajat menjadikan Tuhan mereka sebagai alat untuk membersihkan kotoran setelah buang hajat. Dan ketika lahir di tengah-tengah mereka seorang anak bayi perempuan, tidak segan-segan pula mereka membunuhnya karena malu akan celaan orang, karena takut kalau seandainya nanti dia akan terbebani untuk memberikan makan. Dalam kondisi yang seperti inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dari diri mereka sendiri. Seorang nabi yang membawa sebuah pesan yang sangat istimewa, membawa cahaya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyingkap kegelapan, membawa ilmu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kejahilan, membawa tauhid yang dengannya memberantas segala bentuk kesyirikan. Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya kemudian menyinari seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, yang mana mereka paham dan mengerti betul akan sifat-sifat terpuji yang dimiliki dari kejujuran, amanah, rajin membantu, kedermawanan, dan juga sifat-sifat yang lainnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Maka mulailah satu persatu dari kaumnya mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Tersebutlah nama Abu Bakar Siddiq, Umarul Faruq, Al-Umarul Faruq, Uthman, dan juga Ali radhiyallahu anhu ajmain, di mana masing-masing pribadi dari mereka itu merupakan satu umat tersendiri dalam akidahnya, dalam akhlaknya, dalam kepribadiannya, dalam ketauhidannya, dalam ilmunya, dalam kebeningan jiwanya. Dan mereka bagaikan lentera-lentera yang diambilkan dari sumber kenabian, kemudian menyebar cahaya ini ke seluruh penjuru dunia. Fi dhalikal waqt alladhi kanat ta'ishu fihi الجزيرة العربية في انحطاط وسفول في كل جوانب الحياة، كان هناك حضارات تحيط بهذه الجزيرة. فإذا ذهبنا ناحية الشرق، الشرق منها، وجدنا حضارة عريقة لها من العمر آلاف السنين، حضارة بلاد فارس. وإذا ذهبنا إلى الشمال وجدنا حضارة لا تقل عنها علما ورقيا وتنظيما ودولا ودولة ورجالا وجندا وعسكرا وأمة. وإذا يممنا نحو الغرب وجدنا أهل مصر يتربعون على بقايا حضارة أو حضارات متعاقبة على تلك الرقعة المعروفة، وهكذا حضارات مترامية الأطراف أخر في الهند وفي اليونان وفي الرومان والإغريق وغيرهم. ولو شاء الله تبارك وتعالى لأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم في واحد من هذه الحضارات، ولظن الناس حينئذ أن هذا الإسلام العظيم الذي سينتشر في ربوع الأرض فيما بعد، أنه لا يمكن أن تقوم به إلا أمة مخصوصة. ولكن أبى الله تبارك وتعالى أن يرسل رسولا إلا في هذه الأرض المجدبة عن أي علم أو مدنية أو رقي أو حضارة أو عمارة، إلا ما تذكرته من أمجاد الأنبياء السالفين وبقايا دين إبراهيم في مكة المكرمة، ليعلم الناس، كل الناس، أن هذا الدين هو الذي يصنع الرجال وليس الرجال هم الذين يصنعونه، وأن هذا الدين يمكن أن يقوم به كل أحد أو أي أحد إذا ما هو التزم تعاليمه، وأن هذا الدين كفيل وحده بأن يرقى بالإنسان ويكمله ويرفع من شأنه حتى يكون الإنسان في مصاف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. Dalam kondisi yang seperti inilah yang dialami oleh penduduk Jazirah Arabia dengan segala bentuk dekadensi moral dan juga peradaban yang ada. Ternyata di luar sana, di sekitar Jazirah Arabia, terdapat banyak sekali peradaban-peradaban kuno yang telah mendahulunya. Kita ambil misal, ambil contoh, di timur kita akan mendapati satu buah peradaban yang sudah tua umurnya, yang ada di negeri Persia. Demikian juga kalau kita pergi ke sebelah utara, maka kita akan mendapatkan peradaban yang tidak kalah kunonya daripada peradaban Persia, dengan segala bentuk kemajuan yang mereka miliki, administrasi kota yang telah mereka raih, dengan banyaknya tokoh-tokoh yang mereka miliki, persenjataan dan juga pasukan yang mereka miliki pula. Demikian juga kalau kita pergi ke sebelah barat, kita akan mendapatkan peradaban Mesir, peradaban Mesir kuno yang mereka wariskan dari generasi-generasi secara terus-menerus dengan penuh kemajuan yang telah mereka raih. Demikian juga kita kenal pula adanya peradaban India, Yunani kuno, Romawi, dan juga peradaban-peradaban yang lain. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus seorang nabi terakhir di kalangan mereka. Akan tetapi kenyataannya tidak demikian. Orang-orang yang pada waktu itu mengira bahwasanya Islam yang kelak akan menguasai kurang lebih seperempat dunia tidak mungkin bisa berumur panjang. Hanya diperuntukkan untuk umat-umat tertentu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala enggan, kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agama yang terus berkembang. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk seluruh penduduk dunia ini di sebuah daerah yang gersang, yang jauh dari segala bentuk peradaban, jauh daripada ilmu, jauh daripada kata modern. Yang tersisa, yang ada di tempat itu hanyalah peninggalan-peninggalan dari para nabi yang terdahulu, khususnya ajaran Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di kota Mekah. Ini semua tidak lain dan tidak bukan agar seluruh manusia tahu bahwasanya agama ini adalah agama yang akan mencetak orang-orang penting, bukan orang-orang itu yang mencetak, yang membuat itu agama itu sendiri, agar mereka tahu bahwasanya agama Islam ini agama yang siapa saja berhak untuk memeluknya, berhak untuk mengikutinya, berhak untuk menjalankan ajaran-ajarannya, yang dengan demikian Islam akan memberikan pengaruh positif kepada siapapun yang mau mengikuti ajarannya, sehingga menjadi sosok manusia, orang yang bisa mengikuti apa yang telah diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa idza 'alimna dhalik fa baqiya an na'lama thalithan anna ha'ula'i as-sahaba radhiyallahu anhum wa ardaahum ma sana'ahum an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bidaghtati zir ولا بنفخة رسول ولا برقية رقاهم مثلا حتى صاروا ما صاروا، ولكن إنما صنعهم الله تبارك وتعالى على عينه، ورباهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما رباهم ربهم تبارك وتعالى بكثير الابتلاءات، كأنما هم الذهب الذي طال مكثه فتغير لونه واسود من طول اللبث أو اختلط بغيره من عناصر شتى فعرض على النار يفتم فلم يخرج من النار إلا ذهبا خالصا إبريزا، أو كأنهم السيف الصقيل الذي عرض حديده على النار ثم على مطرقة الحداد وما زال ينتقل بينهما حتى صار سيفا صقيلا في حده الموت الزؤام، أو غير ذلك من الصناعات الشريفة التي لا يمكن أن تكون شيئا حتى تمر في أطوار من العلاج والمعاناة والابتلاء فتكون ما تكون، والإنسان صناعته أصعب من ذلك كله، إلا إنه إذا ما تم صنعه فإنه يكون خير شيء، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فمن كان يظن أن الصحابة هكذا ولدوا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر فيهم تأثيرا عشوائيا أو تأثيرا مباشرا بضغطة زر فهو مخطئ، وإنما عانى الصحابة ما عانوا وذاقوا الأمرين حتى كانوا ما كانوا. نعم. Apabila kita sudah mengetahui dua poin di atas, maka kita akan menginjak poin yang ketiga, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bukanlah hanya sekedar produk dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan tetapi mereka adalah produk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendidik mereka, Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menempa mereka, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah dan Rasulnya telah menempa mereka dengan Islam. Mereka bagaikan kepingan emas yang sudah lama tertimbun, mungkin bercampur dengan unsur-unsur yang lain. Kemudian oleh tukang emas dibakarlah emas ini, di api yang menyala, kemudian ditempa, ditempa, ditempa sampai keluar emas murni yang bebas dari segala unsur-unsur lainnya. Atau bagaikan sebilah pedang yang tajam, yang terbuat dari sebuah besi yang mungkin sudah berkarat, kemudian dibakar, ditempa dengan pukulan oleh sang pembuat pedang. Dibakar lagi, kemudian ditempa lagi, dibakar lagi, kemudian ditempa lagi, sampai menjadi pedang yang sangat kuat dan juga sangat tajam. Atau ambillah misal-misal yang lain, contoh-contoh yang lain. Ketika seseorang ingin membuat sesuatu, pasti itu membutuhkan proses. Tidak sekaligus jadi. Demikianlah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radiyallahu an ajma'in. Sedangkan mencetak, membentuk sebuah kepribadian manusia itu lebih susah daripada itu semuanya. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyangka bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi sosok-sosok yang istimewa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, itu terjadi dalam sekejap, maka dia telah salah paham. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjadi sosok-sosok pribadi yang istimewa melalui tempaan-tempaan berbagai macam ujian dan cobaan. Mereka sudah merasakan pahit getirnya kehidupan sehingga mereka menjadi apa yang kita lihat sebagaimana mestinya. Man arada an ya'rif as-sahabah falyaqra' al-Qur'an. Iqra' fi surah al-Baqarah قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن. من هم المؤمنون غير أن يكونوا هم الصحابة رضي الله عنهم؟ وبأي شيء آمنوا؟ بأعظم ما يمكن أن يبتلى به إنسان. قد أنزل الله تبارك وتعالى كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنزل قوله سبحانه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والجهاد والصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. ومباشرة يقول هؤلاء الصحابة ولا يتخلف واحد منهم عن أن يقول سمعنا وأطعنا. فلما اقترأها القوم وذلوا لها أنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت الآيات. فانظر إلى هذا الموقف العظيم الذي ما كان يمكن أن يكون إلا أن يكون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ يكلفهم الله تبارك وتعالى ما لا يطيق إنسان بأن يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما حدثته نفسه، ولكن مع ذلك أيقنوا وأسلموا واستسلموا وانقادوا وأذعنوا، كأنما قلوبهم بأيديهم يحركونها كيفما شاءوا، وشبيه بهذا الموقف جدا موقف الفاروق عمر رضي الله عن عمر حينما قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر للتو واللحظة كما قال بالأمس سائر الصحابة سمعنا وأطعنا قال المرة عمر فلأنت يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu an majma'in, maka marilah membaca Al-Qur'anul Karim. Ambil contoh, bacalah ayat-ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minun, kullun amanna." Siapakah mereka orang yang beriman? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak lain dan tidak bukan adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dengan apa mereka beriman? Apa yang mereka imani pada waktu itu? Mereka mengimani satu cobaan yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, ketika ayat ini turun dan bagi Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apabila kalian menampakkan in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, apa yang kalian tampakkan di dalam diri kalian ataupun apa yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian, yuhasibkum bihillah, Allah pasti akan menghisab semuanya. Allah akan menghisab kalian semuanya, baik yang kalian tampakkan atau yang kalian sembunyikan. Ini sesuatu yang berat. Maka mereka pun berucap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kullifna bis-salati was-shadaqati wal-jihad." Kami mampu ketika kami diberi tanggung jawab kewajiban untuk melaksanakan salat, melaksanakan jihad, melaksanakan sedekah. Tapi ini sesuatu yang kami tidak tampakkan, yang kami sembunyikan dalam hati ikut pula dihisab. Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qala banu Israil, sami'na wa 'asaina?" Apakah kalian ingin mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh kaum Bani Israil ketika turun perintah kepada mereka, "Sami'na wa 'asaina?" Kami dengar dan kami membangkang. "Walakin qulu sami'na wa ata'na." Jangan seperti itu. Ucapkanlah oleh kalian, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajmain setelah mendengar jawaban dari Nabi yang mulia alaihi salatu wa afdalut taslim. Beliau mengatakan, mereka mengatakan saat itu juga, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, sekalipun terasa berat bagi mereka. Maka dari itu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lihatlah bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka mendapatkan ujian seperti itu dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diuji, akan dihisab segala sesuatu yang mereka ucapkan dan yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Sesuatu yang tentunya susah dan berat untuk dilakukan, akan tetapi mereka tetap tunduk, patuh, menerima dengan penuh kepasrahan, dengan penuh totalitas, dan mereka mengatakan sami'na wa ta'na, seolah-olah hati mereka, mereka yang menguasai dan mereka bisa membolak-balikkan sesuai dengan kehendak hati mereka. Dan tidak jauh daripada itu, mari kita ambil contoh yang kedua, Umarul Faruq wa radiyallahu anil Faruq. Beliau suatu ketika datang kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kemudian berkata, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min nafsi wa waladi wa walidi wa nasi ajma'in. Wahai Rasulullah, engkau adalah orang, la anta habbu ilayya min walidi wa waladi wa nasi ajma'in illa min nafsi. Engkau sungguh orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada orang tuaku, kepada anakku, kepada seluruh manusia kecuali diriku. Tapi saat itu Nabi SAW, la ya Umar, hatta akuna habba ilaika min nafsik. Tidak seperti itu wahai Umar, sampai aku lebih engkau cintai dari segalanya termasuk dirimu sendiri. Lihat apa yang dilakukan Umar radhiyallahu anhu. Saat itu juga beliau mengatakan, ya Rasulullah, persis sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat saat ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Beliau langsung mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu juga, fala anta ya Rasulullah al-an ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang engkau adalah orang yang paling aku cintai ya Rasulullah, melebihi diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. ولو قرأنا من سورة آل عمران قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم إذ تستغيثون ربكم من هم؟ الصحابة فاستجاب لكم من هم؟ الصحابة أني ممدكم من هم؟ الصحابة بلى إن تصبروا الصحابة إن تصبروا وتتقوا الصحابة ويأتوكم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إن بعض الناس قد يظن أن الصحابة لم يذكروا في القرآن إلا في آيات معدودة وهي التي نقرأها حينما نتكلم عن الصحابة من مثل قوله سبحانه في سورة التوبة والسابقون الأولون وقوله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه وغيرها من آيات قلائل معدودة. والحقيقة أن ذكر الصحابة رضي الله عنهم في القرآن الكريم أكثر من أن يحصر. فما أنزل الله تبارك وتعالى آية على رسوله إلا والصحابة حافون به، إلا وموضوع الآية الصحابة وسؤالاتهم وسؤالات الصحابة والأحداث التي كان الصحابة هم شخوصها، آيات في غزوة بدر، آيات عن غزوة أحد، آيات حول غزوة الأحزاب، آيات حول ثبات الصحابة في تبوك، آيات في غزوة العسرة، آيات في فتح مكة، آيات في غزوة حنين، آيات وآيات. اقرأ في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله، من هم؟ إنهم الصحابة. اقرأ في سورة المائدة، اقرأ في سورة الأنعام، تخير ما شئت من القرآن ستجد الصحابة دائما أمام عينيك في القرآن كله، ستجد الصحابة دائما، وستجد الثناء دائما، وستجد التعظيم دائما في القرآن الكريم تجاه هؤلاء الناس. سبحان الله الذي يصطفي من عباده ما يشاء ومن يشاء. كأنما هؤلاء الصحابة كأنما قد خلقوا من جنس آخر غير جنسنا، ولكن لا، إنهم من جنسنا. ويوشك المسلم أن يحسن في التشبه بهم حتى يكون في أكمل درجات الإنسان، إلا إنه لا يلحق بهم. ولو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لأنهم أعمق الناس علما وأكثرهم خشية وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فكانوا وزراءه وعسكره وجنده، يقاتلون الناس كل الناس لأجل دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا نتذكر مثالا على تضحية الصحابة رضي الله عنهم. وكلنا نعلم ما الذي أصاب الصحابة في أحد وتفاصيل معركة أحد، وكيف التف خالد إذ كان على الشرك قائدا للمشركين، كيف التف بحركة عسكرية ورجع إلى النزال. وكان الصحابة رضي الله عنهم قد رموا السلاح واستراحوا، وذهب بعضهم يقسم الغنيمة، وتفرقوا وانفرط عقد النظام فيهم، فبغتهم خالد والمشركون وهم على تلك الحالة. فتحصن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد في ظهره، جعل ظهره إلى أحد وجعل يرجع القهقرى، والمشركون لا يطلبون أحدا ما يطلبون النبي، فسهامهم كلها صوبه، ورماحهم وسيوفهم وأبصارهم وخيلهم ورجلهم، لا يريدون شيئا ما يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وليس حول النبي صلى الله عليه وسلم من كثير أحد. وطلحة رضي الله عنه قد انكسر سيفه في يده وهو يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثخن النبي صلى الله عليه وسلم بالجراح وهده التعب، فاحتمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره. انظر، احتمل طلحة النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وهو يقاتل المشركين على كثرتهم بيده، ويرجع إلى الوراء منسحبا حتى يخلص النبي صلى الله عليه وسلم، ورجوعه إلى الوراء صعود على الجبل وبقي ذلك كذلك حتى استطاع أن يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. وامرأة صحابية في ذلك الموقف وكانت وهي أم عمارة رضي الله عنها وكانت تسقي الجند فلما رأت ما حصل أخذت حديدة أو شبهها وراحت تقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مدبرا ومعه ترس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لا تقاتل فألق الترس لمن يقاتل فألقاه فأخذته أم عمارة تدفع به عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتقاتل تارة وبينها هي كذلك إذ عاجلتها ضربة من يد مشرك ولكنها لم تثنها عن الصبر والصمود وقتلت مشركا وما زالت تقاتل وهي امرأة تقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقد قتل في تلك المعركة من الرجال أرحامها ما قتل ولكنها لا تلوي على شيء ولا تنتبه إلى شيء طالما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سلم. فإذا كان هذا المثال مثله عشرات بل مئات بل ألوف الأمثلة التي سطرها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا المثال في القتال فهناك مثال في كل مراضي الله سبحانه وتعالى، في كل الأبواب التي ترضي الله سبحانه وتعالى. ستجد الصحابة هم أكمل الناس، ستجد الصحابة أكمل الناس وأعلم الناس وخير الناس، ولذلك هم أول من يقصد في قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس. Ikhwatul Islam, kalau seandainya kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bacalah salah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tastaghitsuna." Ketika kalian, yang dimaksud kalian adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan bantuannya saat peperangan, kemudian Allah mengatakan fastajabalakum, dan Allah mengijabahi apa yang menjadi permintaan kalian, dan Allah mengatakan anni mumiddukum, dan aku akan memberikan bantuan kepada kalian. Demikian juga bala in tasbiru wa tattaqu, jikalau kalian sabar para sahabat, jikalau kalian beriman bertakwa para sahabat. Semua kalimat kalian di dalam ayat ini yang dimaksud adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu, barang siapa yang menyangka bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain tidaklah disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an melainkan pada ayat-ayat tertentu saja dan jumlahnya sedikit pula. Misalkan di dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Hanya ayat ini saja misalkan yang berkenaan dengan para sahabat. Atau ayat terakhir di dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, hanya ini saja. Maka sungguh sedikit sekali ayat-ayat yang membahas tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Akan tapi kenyataannya tidak demikian. Setiap ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada satu pun ayat yang turun kecuali para sahabat berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir setiap ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ada di situ dan menyebutkan mereka para sahabat. Dan tidak sedikit ayat-ayat yang menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang turun berkaitan dengan berbagai macam peristiwa dan kejadian yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhu jema'in. Bacalah ayat-ayat yang membicarakan tentang perang Badar, ayat-ayat yang membicarakan tentang perang Uhud, ayat-ayat yang membicarakan seputar perang Ahzab, ayat-ayat yang membicarakan tentang bagaimana keteguhan dan kesabaran para sahabat radhiyallahu anhu jema'in pada saat perang Tabuk, pada saat perang Al-Usrah, pada saat Fathu Mekkah, pada saat perang Hunain, dan juga ayat-ayat lain yang membicarakan tentang kejadian-kejadian yang dilalui oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca pula satu ayat di dalam surat An-Nisa. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Siapakah mereka? Para sahabat radhiyallahu anhu jema'in. Demikian juga satu ayat di dalam surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Semuanya berkaitan dengan para sahabat. Ambil ayat apa saja dalam Al-Qur'an, kecuali di situ disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, menyebutkan kelebihan-kelebihan mereka, memuliakan mereka. Subhanallah. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, yang telah memilih di antara hamba-hambanya sosok-sosok seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana mereka telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah orang yang paling dalam pengetahuannya, paling mulia akhlaknya, paling sedikit membuat perkara-perkara yang diada-adakan. Satu umat, satu kaum yang Allah pilihkan untuk menemani nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka adalah teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, pembela-pembela Rasulullah, tentara-tentara Rasulullah, yang mana mereka berperang untuk membela Islam. Kalau seandainya salah seorang di antara kita ingin menyamai mereka, maka tidak akan bisa kita menyamai mereka. Kalaupun seandainya salah seorang di antara kita menginfakkan satu gunung Uhud emas semuanya, maka tidak akan bisa menyamai keutamaan mereka barang separoh pun. Ikhwatul Islam, oleh sebab itu di sini kita ambilkan satu contoh bagaimana pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Tentunya kita tahu apa yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu ajmain pada saat perang Uhud. Bagaimana di awal peperangan kemenangan sudah ada di hadapan mata. Akan tetapi apa hendak dikata? Saat para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, sebagian mereka sudah meletakkan senjata-senjata mereka. Mereka sudah ingin beristirahat dari peperangan karena mereka sudah merasa menang. Bahkan sebagian mereka berhamburan untuk mengambil harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh pasukan kaum musyrikin. Tiba-tiba dari belakang, Khalid ibn Walid dengan pasukannya yang pada waktu itu masih dalam kondisi musyrik balik menyerang dari belakang, memporak-porandakan barisan kaum muslimin, menyebabkan barisan kaum muslimin kocar-kacir. Dan semua menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan mata mereka tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pedang-pedang mereka terhunus untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panah-panah mereka sudah diarahkan ke tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak panah, tombak-tombak mereka sudah diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak panah, anak panah sudah siap dilesakkan kepada ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menginginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang namanya Talhah. Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Pedang beliau sudah patah. Dan beliau melihat Rasulullah SAW sudah berjalan tertatih-tatih saking letihnya. Tidak sedikit luka yang ada di dalam tubuhnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Beliau dengan gagah berani menggendong Rasulullah SAW. Digendong Rasulullah SAW sambil mengayunkan pedangnya. Melawan pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya sangat banyak sekali. Sampai beliau berhasil mengamankan Rasulullah SAW. Beliau mundur untuk mengamankan Rasulullah SAW, mencari tempat aman untuk melindungi Rasulullah SAW. Padahal ketika mundur harus naik, su'ud artinya naik, bukan datar atau menurun, tapi harus naik sampai betul-betul dipastikan Rasulullah SAW merasa aman. Beliau kemudian melanjutkan perang melawan kaum musyrikin. Itulah Talhah radhiyallahu anhu wardah. Bukan hanya Talhah, seorang laki-laki, lihat pula seorang wanita. Seorang wanita, Ummu Imarah radhiyallahu ta'ala anha wardaha namanya. Tugasnya di dalam perang Uhud adalah mengobati yang terluka, memberikan minum mereka yang kehausan, memberikan makan yang mereka kelaparan, menjadi tenaga medis dan juga tenaga logistik. Ketika melihat pasukan kaum muslimin kocar-kacir, beliau pun tidak tega untuk melihatnya. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil sebilah besi, bukan pedang, sebilah besi atau aba atau apa saja yang beliau bisa gunakan untuk senjata. Kemudian beliau berperang membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Rasulullah SAW melihat ada seorang laki-laki dari pasukan kaum muslimin yang lari sambil membawa sebuah tameng. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada laki-laki tadi, "Idza kunta la tuqatil fa'alqi tursa liman yuqatil." Kalau kamu sudah enggak gunakan lagi itu tameng, tolong berikan kepada orang yang masih mau berjuang. Lalu diambillah tameng tersebut oleh Ummu Imarah radhiyallahu ta'ala anha wardaha untuk berperang melawan pasukan kaum musyrikin pada waktu itu. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak pasukan kaum musyrikin yang telah terbunuh melalui perjuangan Ummu Imarah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Sampai suatu ketika beliau terkena sabetan pedang oleh salah satu pasukan kaum musyrikin, akan tapi tidak sempat membuat beliau itu roboh, tersungkur. Beliau terus melanjutkan peperangan melawan kaum musyrikin, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka melakukan itu demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ambil pusing berapa banyak luka yang mereka terima, berapa capeknya mereka harus berjuang. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selamat. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selamat. Inilah sedikit contoh daripada perjuangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wardah, radhiyallahu anhum wa ardahum ajmain, dalam membela Rasulullah sallam dalam peperangan, bukan hanya di dalam masalah jihad fisabilillah, akan tetapi di dalam setiap amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, di dalam setiap perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang terdepan, mereka adalah orang yang paling pertama untuk melakukan, mereka adalah orang yang paling sempurna dan paling getol untuk memberikan yang terbaik untuk Islam dan juga kaum muslimin. Maka pantaslah ketika merekalah yang disebut secara khusus dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jaa fi sabab nuzuli qawlihi subhanahu wa ta'ala wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة المكرمة وتبعه أصحابه من يقدر منهم على الهجرة وبقي في مكة الضعفاء وكبار السن والشيوخ وبعض النساء والغلمان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ولكن من هؤلاء الضعفة المستضعفين رجل شيبة هرم ما أطاق أن يعيش في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها، إلا إنه لا يستطيع الهجرة، ولكن تحامل على نفسه وتزود ما يستطيع وركب ناقته ووجه صوب المدينة مهاجرا إلى الله ورسوله. والهجرة من أعظم الأعمال ويكاد لا يعدلها شيء، يكاد لا يعدلها شيء من العمل، فهي ليست بالأمر الهين. فلما طعن في الصحراء وانقطع عن الناس وراءه، غير أنه لا يستطيع الاستمرار، أناخ راحلته وجلس بجانبها ورفع يده ثم قال: اللهم إني قد خرجت مهاجرا إلى رسولك، وإنك تعلم ما بي، وأني لا أستطيع أن أبلغه. اللهم فهذه بيعتي لك ولرسولك، وصفق يده على الأخرى، ثم لفظ نفسه الأخيرة ومات. فأنزل الله تبارك وتعالى في هذا الصحابي الجليل الذي لا نعلم اسمه، أنزل هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Sebuah riwayat disebutkan tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ila Allah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan di muka bumi ini jalan keluar ataupun keuntungan yang sangat banyak dan juga kelapangan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya, kemudian di tengah jalan kematian menjemputnya, maka pahalanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hampir semua para sahabat hijrah menyusul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka-mereka dari kaum yang lemah, ad-du'afa al-mustad'afun, para wanita, orang-orang tua dan juga anak-anak kecil. Mereka orang-orang yang tidak mampu untuk berhijrah menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Meski demikian, ada salah seorang di antara mereka, seorang yang tua, sudah renta, lanjut usia pula, tidak bisa tahan hidup di Mekah tanpa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebersamaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalahkan segalanya. Akhirnya sekalipun orang ini sudah tua, renta, lemah pula, beliau radhiyallahu ta'ala anhu ardhah berusaha untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau persiapkan segala apa yang dibutuhkan untuk perjalanan hijrah. Beliau berbekal dengan apa yang beliau miliki, kemudian beliau menaiki kendaraannya menuju kota Madinah demi menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhijrah untuk ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diketahui, hijrah adalah amal perbuatan yang paling utama. Hampir tidak ada satupun amalan yang bisa menandingi pahala hijrah pada waktu itu. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum jami'an. Karena hijrah merupakan perkara yang tidak sepele, bukan amal perbuatan yang ringan. Maka berangkatlah sahabat ini ketika sudah di tengah perjalanan. Dikira sudah, beliau sudah mengira tidak ada orang yang mengikutinya dan mengetahuinya. Rasa letih capek pun sudah menyapa tubuhnya. Akhirnya beliau pun beristirahat, mengistirahatkan kendaraannya pula, dan beliau duduk di samping kendaraan tersebut. Seraya beliau berdoa, karena sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan hijrahnya, beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni qad kharajtu, ya Allah, sesungguhnya aku telah keluar, muhajiran ila rasulik, untuk berhijrah menyusul utusanmu. Wa innaka ta'lamu ma bi, dan engkau maha tahu apa yang aku alami saat ini. Wa inni la astati'u an ablughah, aku tidak mampu untuk melanjutkan perjalanan ini. Allahumma hadhihi bai'ati laka ala rasulik, ya Allah, inilah bai'atku untuk Rasulmu. Seraya beliau menggabungkan kedua tangannya seolah-olah membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setelah itu kemudian nafasnya terakhir lepas dari tubuhnya, beliau meninggal dunia. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini berkaitan dengan kisah sahabat ini yang mana kita tidak tahu siapakah namanya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم وقص عليهم رؤيا رآها وهو في المدينة وهو في السنة الثالثة للهجرة، وقد اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة شوقا كثيرا، وكذلك سائر أصحابه رضي الله عنهم. فقص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تلك الرؤيا، ومفادها أنه والمؤمنون يطوفون بالبيت ويحلقون رؤوسهم ويقصرون. فاستبشر المؤمنون خيرا، وبالفعل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسفر إلى مكة ليؤدوا العمرة، ومشوا 9 مراحل بين المدينة ومكة، 10 مراحل يسيرون ليلا يسيرون نهارا ويبيتون ليلا، في كل مرحلة مسيرة يوم ومبيت ليلة. ساروا حتى إذا قطعوا 9 مراحل ووصلوا إلى منطقة اسمها الحديبية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخيموا هناك وهم محرمون بالعمرة، وليس معهم من سلاح الحرب من شيء إلا ما يحمله الفرد، وتسامع أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون مكة وتناقل بعضهم الخبر فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إليهم يخبرهم أن المسلمين ما جاءوا لقتال وإنما هي العمرة ثم يعودون، ولكنهم احتجزوا عثمان وبقي عندهم ليالي، فساء الظن بالمشركين وأنهم قد قتلوا عثمان، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديبية وبايعوه تحت الشجرة أن لا ينصرفوا حتى يأخذوا بدم عثمان، فأنزل الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولكن عثمان لم ينشب أن علم أنه لم يقتل، وجاء سهيل ابن عمرو وهو مشرك إذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوفدته قريش حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله إلى مكة، وبالفعل فاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان وأمليت الشروط على النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشروط القاسية رجاء أن يعود في السنة القادمة فيعتمر بالمسلمين، يعتمر هو والمسلمون. واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق هذا هو النصر، لأنه هو الذي كانوا يريدونه، وهم لا يريدون شيئا آخر غير أن يطوفوا بالبيت ويعتمروا. وكان من هذه الشروط ومن أقساها في الحقيقة ما اشترطه المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقبلوا أحدا أسلم من الكفار في دولتهم في المدينة، لأن المسلم إذا الكافر إذا أسلم سوف يذهب تلقائيا إلى رسوله الذي آمن به إلى المدينة، فاشترطوا إذا خرج واحد من المشركين يريدكم بالإسلام أن لا تقبلوه، وكان هذا ربما من أقسى الشروط التي اشترطت على المسلمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي وعلم أنه كما جعل الله له ولسائر المسلمين فرجا فإنه سيجعل لمن أسلم فرجا، وعلم أنه لا بد من الابتلاء، والابتلاء كائن لا محالة، فإن لم يبتل المرء بهذا فسيبتلى بذاك. فجاء عمر رضي الله عنه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يحلوا من إحرامهم فينزعوا ثياب الإحرام ويحلقوا رؤوسهم أو يقصروا ويذبحوا ما بأيديهم من هدي ونحوه لأنهم أحصروا، فكأن صاعقة من السماء نزلت أو أن داهية حلت أو أن مصيبة قرعت، إن الناس ما جاءوا إلا ليزوروا البيت ويطوفوا به، وقد أحرموا ومشوا وتعبوا وهم في أشد شوق إلى لقاء بيت الله سبحانه وتعالى، ثم يحول بيننا وبينه المشركون هكذا كأنهم يقولون الذين جالدناهم بالأمس فأذقناهم مس القتل في بدر وولوا مدبرين في أحد ولم يستطيعوا أن ينالوا من الإسلام بالأمس القريب في السنة الخامسة في الأحزاب، وقد أريناهم منا شدة وقوة وجلدا، وهم قد أتونا إلى ديارنا واليوم نأتيهم إلى ديارهم، كيف نرجع؟ إنه الابتلاء الكبير في الحقيقة. ولو وضع الواحد منا نفسه مكان أي صحابي في ذلك الوقت وتصور ما يمكن أن يتصوره في من هذا الحدث، فإنه سيجد صعوبة شديدة جدا في أن يقال له لن تعتمر، اخلع ثيابك واحلق شعرك واذبح هديك وارجع إلى بلدك. إنه أمر قاس جدا في الحقيقة. فجاء عمر رضي الله عنه، عمر الشدة والقسوة، عمر الفاروق الذي لا يهاب أحدا إلا الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ يعني لماذا يجب علينا أن نرضى أن نكون نحن الحلقة الأضعف؟ علام نعطي الدنية في ديننا؟ ألست أخبرتني، ألست رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألست أخبرتني أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أنك تطوف به هذه السنة؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به، وإني رسول الله حقا، وإن الله ناصري. فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر الصديق وسأله ذات الأسئلة التي سألها لرسول الله، فأجابه أبو بكر بذات الأجوبة التي أجاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة أن يهلكوا، لأنه يأمرهم فلا يأتمرون. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها وشاورها في الأمر، فقالت: يا رسول الله، لو رأوك أحللت لأحلوا، فمر بالهدي أن يذبح، ومر الحلاق أن يحلق لك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورتها. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا إحلال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الإحلال من محلق ومقصر. ولعل سائلا يسأل فيقول: لماذا تريث المسلمون ولم يبادروا إلى الائتمار بأمره؟ والجواب: إنهم ما تلكؤوا ولا عرف التلكؤ إليهم سبيلا في يوم من الأيام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بمجالدة الأعداء فأقبلوا وما عرفوا الرجوع، ولكن تريثوا وتمهلوا رغبة في أن ينزل الله تبارك وتعالى حكما جديدا، وهم يعلمون من الله تبارك وتعالى رحمة ومن النبي صلى الله عليه وسلم شفقة، ولطالما نسخت الأحكام وتغيرت، فهم لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر فصل ونهائي، والطمع برحمة الله تبارك وتعالى وأن يبدل الحكم أو يتغير الحال ليس فيه أي شيء من محذور، بل هو ليس فيه من المحذور، بل هو من العبادة والتعلق بالله تبارك وتعالى ورجائه سبحانه وتعالى. إخوان الإسلام عزني الله وإياكم جميعا، lihatlah peristiwa yang lain. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat sebuah mimpi yang kemudian mimpi ini diceritakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mimpi yang menunjukkan betapa kerinduan yang begitu mendalam dalam benak beliau alaihi salatu wasallam ke kota kelahiran beliau, yaitu kota suci Mekah. Ternyata kerinduan ini pula yang dirasakan oleh para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada mereka mimpi yang beliau lihat, yang intinya adalah bahwasanya beliau melihat di dalam mimpinya beliau melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mencukur rambut mereka, bertahallul, dan mereka melakukan ritual amalan ibadah yang lainnya. Mendengar penuturan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun merasa senang sekali. Akhirnya apa yang beliau impikan tersebut beliau realisasikan dalam sebuah kenyataan. Beliau perintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mempersiapkan perjalanan menuju Mekah untuk melakukan umrah. Dan perjalanan antara Mekah dan Madinah, atau dari Madinah ke kota suci Mekah, ada 10 marahil. Dan setiap marhalah ditempuh dalam satu hari. Di siang hari mereka berjalan kaki, di malam hari mereka pun bermalam. Sesampainya di satu tempat namanya Al-Hudaybiyah, artinya sudah melewati kurang lebih 9 marahil, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu an majma'in untuk berkemah di situ, untuk beristirahat di situ. Dan ternyata berita tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke kota suci Mekah untuk melaksanakan umrah itu telah didengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Padahal pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in sama sekali tidak membawa persenjataan, kecuali senjata-senjata yang dibawa secara mandiri. Tersebar berita di kalangan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin datang ke Mekah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus seorang sahabat, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu warda, untuk menjadi duta memberitahukan dan memberikan informasi kepada mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhu majma'in datang ke kota suci Mekah bukan untuk berperang, akan tetapi untuk sekedar melakukan umrah. Setelah selesai mereka pun kembali. Tapi ternyata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu warda tertahan di kota Mekah untuk beberapa hari lamanya. Hal ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pun berprasangka tidak baik. Jangan-jangan Utsman telah dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di bawah sebuah pohon, membaiat mereka, yang isi baiatnya adalah alla yansarifu hatta akhadna bidami Utsman. Kita tidak akan pulang kecuali kita akan menuntut balas atas kematian Utsman radhiyallahu anhu arda. Inilah yang disebut dengan baiatur ridwan. Di sinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, laqad radhiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu untuk berperang, untuk menuntut balas atas kematian Uthman yang mereka berbaiat denganmu di bawah sebuah pohon. Akan tetapi ternyata kekhawatiran mereka tidak terbukti. Karena tidak selang berapa lama orang-orang kafir Quraisy mengutus Suhail ibnu Amr, seorang musyrik, untuk menjadi duta yang diutus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perundingan damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain tidak jadi masuk ke kota suci Mekah pada tahun itu. Dan menjanjikan dan memperbolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk masuk ke kota suci Mekah di tahun berikutnya. Maka dibuatlah poin-poin penting kesepakatan dari perjanjian tersebut, perjanjian Hudaybiyah. Dan dari sekian banyak poin yang disepakati, ada satu poin yang sangat merugikan kaum muslimin secara zahirnya, di mana disebutkan bahwasanya Nabi dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhu ajma'in tidak boleh menerima siapapun di antara orang-orang kafir Mekah yang datang ke kota Madinah untuk masuk Islam. Gak boleh menerima siapapun yang masuk Islam kemudian hijrah menuju kota Madinah. Tentunya suatu hal yang wajar. Ketika seseorang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, pengikut Rasulullah SAW, pastinya ingin bergabung bersama Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Tapi ini dilarang. Meski demikian, Rasulullah SAW tetap menerima syarat ini. Syarat yang sangat sulit dan sangat merugikan kaum muslimin secara zahirnya. Tapi Nabi SAW melihat ini adalah sebuah kemenangan. Karena tujuan beliau datang ke kota Mekah tidak lain dan tidak bukan untuk umrah. Kalau seandainya tidak diizinkan tahun ini, masih ada tahun depan. Dan beliau berharap tahun depan bisa melakukan umrah dengan jumlah kaum muslimin yang lebih banyak lagi. Dan beliau pun yakin bahwasanya barang siapa yang telah menyatakan dirinya Islam, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar kepadanya. Meskipun tidak harus pergi ke kota Madinah, bergabung dengan Rasulullah SAW, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan banyak sekali kemudahan-kemudahan dan juga solusi kepada Nabi SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Dan beliau pun yakin bahwasanya siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang Muslim, sudah masuk Islam, pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa jadi inilah salah satu bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka yang masuk Islam tapi tidak boleh pergi ke kota Madinah. Ikhwatal Islam, azani Allah wa yakum jami'an. Melihat hal ini, Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Dan kita tahu siapakah Umar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima isi perjanjian Al-Hudaybiyah. Bahkan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melepas baju ihram mereka karena mereka berangkat dari kota Madinah sudah berpakaian ihram untuk umrah. Suruh melepas pakaian ihram mereka. Suruh mencukur rambut mereka. Suruh menyembelih binatang korban yang mereka bawa. Artinya mereka membatalkan ihramnya karena mereka uhsiru, karena mereka tertolak dan tertahan untuk menjalankan ibadah umrah di tengah jalan. Satu kejadian yang bagaikan petir menyambar, sebuah musibah yang sangat besar, sebuah kenyataan yang sangat pahit yang harus ditelan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka pada waktu itu tidak serta-merta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena mereka sudah begitu rindu kepada kota kelahiran mereka, kota suci mereka, Mekah. Dan sudah sekian lama mereka terusir dari tanah kelahiran mereka. Mereka sudah mendapatkan janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekarang ini tinggal beberapa langkah saja menuju Mekah. Kok mereka tidak diperbolehkan? Padahal mereka orang-orang kafir Quraisy yang melarang kita adalah orang-orang yang dahulu ketika perang Badar kita kalahkan. Pada saat perang Uhud mereka pun kocar-kacir di awal pertempuran. Bahkan di perang Ahzab mereka lari tunggang-langgang tidak bisa menaklukkan kita orang-orang Islam. Bagaimana kita akan tunduk kepada mereka? Bagaimana kita akan mengabulkan permintaan mereka? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka tidak langsung melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah ujian yang sangat berat bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada waktu itu. Bisa kita bayangkan kalau seandainya kita pada saat itu berposisi seperti mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kerinduan kita yang begitu mendalam, belum lagi janji yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum lagi letih, capek, lelah yang telah mereka lakukan selama ini dalam perjalanan. Sudah tinggal beberapa langkah lagi masuk ke kota Mekah, tapi ternyata orang-orang kafir Quraisy malah menghalangi mereka. Kita bayangkan coba. Seolah-olah apa yang mereka lakukan selama ini sia-sia belaka. Maka wajar mereka bersikap seperti itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu warda. Dan kita tahu siapa Umar. Orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk ketidaksetujuan beliau dengan apa yang diajukan, syarat yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna 'alal haqq?" "Wahai Rasulullah, bukankah kita di dalam kebenaran?" Maka Nabi jabala. Kemudian beliau bertanya lagi, "Alaisu 'alal batil?" Bukankah mereka di atas kebatilan? Nabi mengatakan, "Bala." Kemudian, "Wa 'alama nu'tid daniyata fi dinina?" Kalau begitu kenapa kita menghinakan diri kita? Kita menghinakan agama kita? "Alasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bukankah engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? "Bala." "Dan bukankah engkau telah memberitahukan kepada kami tentang kabar gembira bahwasanya kita akan tawaf di Baitillahil Haram?" "Tentu." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, kita akan tawaf di Baitillahil Haram. Tapi aku tidak mengatakan tahun ini, dan sungguh aku adalah utusan Allah. Wa innallaha nasiri, dan aku yakin Allah akan memberikan pertolongan kepadaku." Tidak puas mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan jawaban daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warda tidak jauh berbeda dengan jawaban yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melihat kondisi yang seperti itu, para sahabat belum juga melaksanakan perintah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau alaihi salat wasallam mendatangi salah seorang istrinya yang ikut bersama beliau, itu Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wardaha, meminta pendapat. Maka Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wardaha mengatakan, "Law ra'auka ahlalta la halu." Kalau seandainya mereka para sahabat melihat dirimu wahai Rasul membatalkan ihram Anda, niscaya mereka akan membatalkannya. Fa'mur az-zabha, fa'mur bil hajji an yudzbah. Maka sembelihlah binatang korbanmu. Wa'mur al-hallaqa liyahliq, dan perintahkan tukang cukur Anda untuk mencukur rambut Anda. Setelah itu Rasulullah SAW keluar menyembelih sendiri binatang korbannya dan memerintahkan kepada tukang cukurnya untuk mencukur rambut beliau alaihi salatu wassalam. Begitu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang beliau perintahkan kepada mereka, mereka kemudian berbondong-bondong membatalkan ihram mereka, melepas baju ihram mereka, mencukur rambut mereka, dan menyembelih binatang korban yang mereka bawa. Lihatlah bagaimana mereka begitu taat dan patuh saat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan apa yang beliau perintahkan kepada mereka. Mungkin ada orang yang bertanya, kenapa kok para sahabat enggak begitu cepat merespon perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa harus menunggu? Bukan karena mereka tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jangankan hanya urusan seperti itu, kalaupun seandainya Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk pergi berjuang, mengorbankan jiwa mereka, mereka tidak mungkin mundur sejengkal pun. Bukan karena mereka membangkang perintah Nabi SAW, tidak sama sekali. Mereka lakukan itu semua karena mereka masih berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat yang membatalkan apa yang sudah ditetapkan. Karena mereka tahu betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka paham betul Allah sayang kepada mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang kepada mereka. Mereka masih menunggu, siapa tahu Rasulullah SAW membatalkan perintahnya, siapa tahu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya membatalkan apa yang sudah ditetapkan. Dan ini semua adalah merupakan bagian dari ketakwaan dan juga keimanan seorang hamba kepada Allah, dan ta'alluqnya, ketergantungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa harapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama sekali mereka tidak cepat merespon perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan karena bentuk pembangkangan, tapi masih adanya keharapan pada diri mereka datangnya makhraj, datangnya solusi dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya membatalkan apa yang telah ditetapkan. Innama dzakarnahu عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل والشمائل وبيان منزلتهم لا يساوي في الحقيقة عشر معشار ما نقل عنهم، وإنما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم من تلك الفضائل والكمائل لا يساوي في الحقيقة عشر معشار ما كانوا عليه، أو تلك الأحداث التي كانوا عليها أو مروا بها. إن الصحابة رضي الله عنهم ميزتهم صفات كلما تكلمنا عن أحداث برزت تلك الصفات وظهرت، إذا تكلمنا عن غزواتهم، عن سفرهم، عن طرائق عيشهم، عن صحبتهم، عن أي شيء في حياتهم، لا بد وأن نجد هذه الصفات ماثلة أمام أعيننا، إنها صفات بارزة. الصفة الأولى كمال الإيمان وعظيم اليقين وقوة الاستسلام وكمال التعلق بالوحي وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديم الوحي في كل شيء، وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله. إنه برد اليقين الذي كان يجده الصحابة رضي الله عنهم، ونجده نحن اليوم ماثلا في سيرتهم، اليقين الذي لا يتطرق إليه شك، والإيمان الذي لا يتزعزع، والاستسلام الذي يقود إلى العزة والسؤدد. أما الصفة الثانية فهي الصدق، كانوا صادقين في ظاهرهم كما هم صادقون في باطنهم، لا يختلف باطنهم عن ظاهرهم. وقد وصفهم الله تبارك وتعالى بهذا فقال أولئك هم الصادقون، ووصفهم فقال كونوا مع الصادقين. وحين أراد من الأعراب أن يكونوا مسلمين حقا قال إن كنتم صادقين. صادقون في حديثهم، صادقون في أفعالهم، صادقون في انتمائهم، صادقون في إيمانهم، لا يعرفون الادعاء، وإنما هم القوم تصدق أفعالهم أقوالهم. أما الصفة الثالثة فعظيم التضحية والمبادرة إليها. هم القوم الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهلهم وأرضهم وكل شيء يملكونه في سبيل إعزاز الحق ونصرة الدين. فهم لا يحبون الإيمان حبا خاليا عن التضحية، بل يحبون الإسلام والإيمان الحب الذي يقودهم إلى التضحية بكل ما بين أيديهم ليموتوا من أجله أو يعيشوا به. وصفات وصفات، من أعظمها أيضا الثبات على الحق وعدم الترنح أو التزحزح في وجه الفتن. ثابتون على الحق، لا تزحزحهم الفتن ولا تزعزعهم الإحن ولا يصرفهم عن الإيمان شيء مهما كان. ثابتون ثبات الجبال الراسية، لا ينصرفون عن الدين لأدنى الشبه ولا يتركون الدين لفتن الشهوات والأموال والنساء. ومن أعظم أوصافهم أيضا الاعتصام بالكتاب والسنة، فهم القوم الذين ما كانوا يقدمون على الآية والحديث من شيء، وكل شيء من أمر الجاهلية وضعوه تحت أقدامهم لأجل اعتصامهم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طاعة مبصرة لا طاعة عمياء كما يسميها بعض الحمقى والمغفلين. طاعة لله العليم الحكيم وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأمين على وحي الله. يعلمون علم اليقين أن ما أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم كائن، وأن ما نبأهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم هم إليه صائرون، وأن الحق كل الحق لا يعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه ولو قيد أنمله. يكذبون أبصارهم ويصدقون بصيرتهم، يصدقون كلام رسول الله ويكذبون أبصارهم التي قد يتراءى لها من الزيغ والباطل ما يضاد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصاف وأوصاف. نحن اليوم وقد نزلت بنا الفتن والمحن والمدلهمات والخطوب، مطالبون في الحقيقة أن نستبصر بهذه الصفات التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لننجو كما نجوا، ونسعد كما سعدوا، وننصر الإسلام كما نصروا، ونأخذ به غضا طريا كما أخذوا، ولنلقى الله ربنا كما لقوا الله ربهم. قد علم الأعداء وشياطين الإنس والجن أن من أعظم عواصم المسلم هو تمسكه بهدي الصحابة رضي الله عنهم، ومحاولة فهم الإسلام كما فهموا، والتضحية لأجل الإسلام كما ضحوا. قد علم الكفار هذا، فأجلبوا بخيلهم ورجلهم، وجمعوا كل جندهم، وكرسوا كل جهدهم ليصرفوا المسلم عن التأسي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم قطاع الطريق حقا، الذين يقعدون للمسلمين بالمرصاد، حتى إذا رأوهم سلكوا الطريق إلى الله، سلكوا الطريق الصحيح، صدوهم عنه. وكل مرة بشبهة جديدة أو شهوة تافهة أو كذبة أو اختراع أو ادعاء أو تشويه أو تسفيه للإسلام أو لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو غير ذلك من أسلحة الشياطين التي يصدون بها عن سبيل الله. كيف لا وقد وصفهم الله في غير ما آية يصدون عن السبيل، يلبسون الحق بالباطل، ودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وإن المسلم الحق ليحرص كل الحرص على أن يتعرف على سيرة هؤلاء الصحابة الذين ما أنجبت البطون أمثالهم، ولا عرف التاريخ مثيلا لهم، ولا سطرت الأقلام بمدادها مثل ما سطرت عنهم، فيرفع رأسه اعتزازا بالانتساب لهؤلاء الثلة الخلص، يرفع رأسه عاليا. وإن قالوا عنه رجعيا أو متخلفا، وإن وصفوه بما شاءوا أن يصفوه، فإنه بغرزهم متمسك، وبهديهم وعلى هديهم سالك، وهو على طريقهم إلى أن يلقى الله. وإن قل النصير وعز الشوير وقل ما بأيدينا، إلا أن المسلم يأكل التراب يستفه كي لا يحيد عن طريق هؤلاء الصحب الكرام، لأن في التشبه بهم كل فلاح ونجاح ورباح، لأن الإنسان مهما اجتهد وعلم وقدم وأنفق إذا كان على غير سبيلهم فهو إلى خسار ودمار وعار وشنار وسوء العذاب في النار. وأضعف الناس وأقل الناس حيلة إذا تأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله تبارك وتعالى في الدرجات العلى. لذلك نعلم الآن لماذا يحرص الناس أو لماذا يحرص شرار الخلق والخليقة ممن ينتسب للإسلام للأسف أن يتخذ الصحابة غرضا لسهامه وهدفا لطعناته، لأن أمة رموزها هم الصحابة أمة فالحة ناجحة، وأمة تخلت عن رموزها ولم تعرف لهم قدرهم ولم تنزلهم منزلتهم ولم تحسن التأسي بهم، أمة ضائعة. والله يريد لنا الخير إذ أمرنا بالتأسي بهم، وأعداء الله يريدون بنا الشر إذ ينهوننا عن التأسي والاقتداء بهم. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع هؤلاء الركب حقا، وأن يرزقنا حسن التأسي بهم والاقتداء بفعالهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. إخوات الإسلام، apa yang telah disampaikan barusan itu hanya sekelumit dari keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari ketinggian kedudukan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak sepadan dengan kenyataan yang telah mereka alami, peristiwa-peristiwa berbagai macam cobaan dan ujian yang telah mereka hadapi. Akan tetapi apa yang disebutkan dan kita sampaikan cukuplah mewakili para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Mereka memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan antara mereka dengan umat-umat yang lainnya. Setiap kali kita membicarakan tentang berbagai macam peristiwa yang mereka hadapi, berbagai macam cobaan yang mereka alami, maka kita akan dapatkan sifat-sifat dan karakteristik seperti ini akan terlihat jelas nampak pada diri mereka. Baik itu di dalam peperangan-peperangan yang mereka jalani, atau perjalanan-perjalanan panjang yang mereka lalui, atau kehidupan-kehidupan yang mereka jalani, atau kebersamaan mereka bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Semua itu menggambarkan sifat-sifat dan karakteristik yang sangat istimewa. Yang diantara sifat-sifat yang tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah adalah yang pertama, kamalul iman bil wahyi war rasul, kamalul iman wa ta'zimil wahyi wa ta'zimir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan keimanan mereka dan bagaimana mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diturunkan, dan bagaimana keyakinan mereka yang begitu mendalam, bagaimana sifat kepasrahan dan ketundukan mereka terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kamalut ta'alluq bil wahyi war rasul. Bagaimana mereka senantiasa bersandar kepada wahyu yang diturunkan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka senantiasa mengedepankan wahyu kalamullah dan kalam Rasulullah SAW di atas segalanya. Mereka tidak mau mengalahkan keduanya dengan apapun juga. Ikhwatal Islam, mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka begitu yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sebuah keimanan yang tidak mungkin mudah untuk diombang-ambingkan. Sikap kepasrahan dan ketundukan yang senantiasa mengantarkan kepada mereka untuk senantiasa menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Yang semua itu akan mengantarkan mereka kepada kemuliaan dan juga kejayaan. Yang kedua, di antara sifat mereka yang paling menonjol adalah tentang kejujuran. Kejujuran yang terpancar baik secara zahir ataupun secara batin. Kejujuran yang mereka sampaikan, tidak mereka dustakan antara apa yang mereka tampakkan dan juga mereka sembunyikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersama dengan mereka wa kunu ma'as shadiqin, dan bergabunglah mereka kalian bersama orang-orang yang jujur, yaitu para sahabat. Oleh sebab itu ketika orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan keislaman dan mengikrarkan keimanan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan, Allah berfirman in kuntum shadiqin, apabila kalian benar-benar jujur. Kejujuran di dalam ucapan mereka, kejujuran di dalam perbuatan mereka, mereka jujur di dalam afiliasi mereka terhadap Islam dan juga keimanan. Mereka kejujuran yang tidak hanya sekedar sebuah pernyataan ataupun pengakuan belaka. Mereka adalah kaum yang senantiasa jujur dengan ucapan dan juga perbuatan mereka. Perbuatannya sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kejujuran dan sifat-sifat yang lainnya. Demikian juga di antara karakteristik yang menonjol, di antara karakteristik yang ada pada diri para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah azimut tadhiyah. Mereka rela berkorban demi Islam. Mereka rela berkorban demi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang telah mengorbankan diri mereka, mengorbankan harta mereka, mengorbankan keluarga mereka, bahkan mengorbankan tanah air mereka dan segala apa yang mereka miliki untuk menegakkan kebenaran, untuk membela agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka adalah satu kaum yang senantiasa mengorbankan segala apa yang mereka miliki. Mereka mengorbankan semua itu karena cinta mereka terhadap Islam, karena mereka cinta terhadap keimanan. Keimanan dan keislaman yang menjadikan mereka rela berkorban dengan apa segala apa yang mereka miliki untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin. Sifat-sifat yang begitu banyak. Di antara karakteristik mereka adalah mereka senantiasa as-sabat 'alal haq. Mereka tegar, mereka tabah, mereka istiqomah di atas kebenaran. Mereka tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam ujian, dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam fitnah, halangan dan juga rintangan. Mereka senantiasa kokoh di atas kebenaran. Tidak akan ada satupun yang bisa memalingkan mereka dari keimanan, apapun itu. Mereka senantiasa tegar dan kokoh di atas kebenaran bagaikan gunung yang tinggi menjulang, tidak bisa digoyahkan oleh terpaan angin apapun itu. Mereka senantiasa kokoh dan tidak berpaling dari kebenaran dan tidak meninggalkan agama mereka meskipun hantaman syahwat yang begitu menggoda ataupun fitnah harta benda ataupun wanita. Kemudian yang kelima, di antara ciri-ciri ataupun sifat-sifat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah mereka senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mereka adalah kaum yang tidak pernah berani mengedepankan apapun juga di atas apa yang Allah firmankan dan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Segala sesuatu yang berbau jahiliyah mereka letakkan di atas kaki-kaki mereka demi untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi. Sebuah ketaatan yang dipenuhi dengan ilmu, bukan ketaatan buta sebagaimana yang disampaikan oleh mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak paham tentang agama. Ketaatan secara mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Ketaatan mutlak hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipercaya untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan dan apa yang disabdakan serta diinformasikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam itulah sebuah kebenaran yang tidak tertolak, sebuah hal yang pasti akan terjadi dan tidak diragukan lagi. Mereka juga yakin betul bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pasti akan menjadi sebuah kenyataan. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau keluar dari kebenaran yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau melampaui apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meskipun hanya sekedar seujung jari sekalipun. Mereka tidak mau berpaling dari kalamullah, tidak mau berpaling dari kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam. Dan bahkan apabila mereka mendapati apa yang mereka lihat itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dilihat oleh kedua matanya. Inilah sebuah ketaatan yang mutlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain, karakteristik-karakteristik yang lain yang bisa kita dapatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita hidup di zaman sekarang ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan rintangan, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Kita sangat dituntut untuk bisa meneladani sifat-sifat tersebut dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita harus yakin hanya dengan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, meneladani mereka, mencontoh akhlak-akhlak mereka, kita akan selamat sebagaimana mereka selamat. Kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mereka mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan itu semua kita bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka juga telah berhasil menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita mengikuti dan juga meneladani mereka, maka kita pun akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ikhwatul Islam, akan tetapi perlu diketahui bahwasanya musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam baik dari kalangan setan-setan manusia ataupun setan-setan dari bangsa jin, mereka paham betul bahwa salah satu faktor yang paling utama yang menjadikan umat Islam berpegang teguh dengan agamanya adalah apa? Mereka mengikuti petunjuk, mereka mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu ajmain. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk mengaburkan pemahaman Islam, untuk mengaburkan pemahaman Islam dan menjauhkan umat Islam dari para pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tahu betul bahwasanya pemahaman Islam yang benar adalah pemahaman Islam sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Jalan yang benar adalah jalan yang pernah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka betul-betul paham akan hal ini. Oleh sebab itu mereka berusaha sekuat tenaga bagaimana caranya memalingkan umat Islam ini dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ajmain. Bagaimana mereka mengaburkan tentang para sahabat radhiyallahu ajmain. Bagaimana umat Islam jauh daripada petunjuk para sahabat radhiyallahu ajmain. Maka dari itu Asy-Syaikh hafizahullahu taala wa ra'ah mengatakan orang-orang yang seperti ini pantas disebut sebagai qutta'ut tariq, para penyamun, para perampok, para pembegal di tengah jalan yang akan mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa mengintai dan mencari kesempatan untuk memalingkan setiap umat Islam yang ingin berjalan meniti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang ingin mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam cara dan juga upaya memalingkan umat Islam ini dari jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Bikulli wasilatin jadidah, dengan setiap cara yang terbaru, dengan setiap syubhat yang mereka terus perbaharui, dengan segala cara mereka lakukan, bahkan dengan fitnah-fitnah keji, tuduhan-tuduhan tanpa bukti, mereka lakukan itu semua agar umat Islam ini jauh dari para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang dilakukan oleh mereka a'daul Islam min syayatinil insi wal jin, dari setan-setan manusia dan juga setan-setan jin. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya menceritakan tentang segala upaya yang mereka lakukan. Allah berfirman, yasudduna anis sabil, mereka senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah. Yalbisuna al-haqqa bil batil, mereka senantiasa mencampur adukan kebenaran dan juga kebatilan. Waddu law takfurun, mereka sangat ingin dan sangat menginginkan kalian itu kufur, meninggalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an sabil an yaruddukum an sabilillah an sabili an dini, dan mereka senantiasa berusaha memerangi kalian sampai kalian an dinikum hatta yaruddukum an dinikum, sampai kalian murtad daripada agama kalian. Itulah yang mereka lakukan. Akan tetapi seorang muslim yang sejati, mereka tahu akan segala tipu daya dan makar seperti ini. Mereka akan berusaha sekuat tenaga menampiknya dan juga menjawabnya. Mereka akan senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk mengetahui sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mereka tidak menyukainya. Mereka akan berusaha meneladani satu generasi yang tidak pernah terlahir satu generasi pun dari rahim-rahim ibu-ibu kita yang sehebat dan juga seutama mereka. Satu generasi yang terbaik di dalam sepanjang sejarah, yang tertuliskan di dalam kitab-kitab sejarah, yang tergoreskan oleh pena-pena para ulama. Tidak ada satupun generasi yang lebih baik daripada mereka. Oleh sebab itu sudah sepantasnya bagi seorang mukmin yang membanggakan agamanya untuk senantiasa bertaasi untuk meneladani dan juga mencontoh mereka. Satu generasi yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, meskipun banyak tuduhan, banyak perkataan yang mengatakan kalau seandainya mengikuti mereka berarti itu langkah kemunduran, berarti kita mundur ke belakang. Tapi ini tidak menjadi soal. Seorang muslim yang sejati akan menampik dan juga menjawab semua itu. Ikhwatal Islam, meskipun orang-orang yang tidak suka dengan para sahabat radhiyallahu ajmain dan sangat sedikitnya orang yang memberikan nasihat, tapi tidak menghalangi kita untuk terus mengikuti apa yang dilakukan dan dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sesungguhnya berpegang teguh dengan mereka, at-tashabbuh bihim, menyerupai mereka, meneladani mereka adalah kullu falah wa kullu najah wa kullu robah, adalah setiap kemenangan dengan meneladani mereka, setiap kesuksesan itu dengan mengikuti mereka, setiap keberuntungan itu dengan meneladani mereka. Seseorang hamba, apapun dia, siapapun dia, kalau dia berusaha dengan penuh kesungguhan untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anjma'in, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan. Akan tetapi barang siapa yang meniti jalan selain jalan mereka para sahabat radhiyallahu anhu jema'in, fahuwa ila khasaratin wa damarin wa'ar, maka mereka atau orang tersebut akan mendapatkan kerugian, mendapatkan kehinaan, dan mendapatkan kebinasaan. Wasu'ul adhabi finnar, dan azab yang pedih di neraka. Bahkan seorang yang lemah sekalipun, orang yang hina sekalipun, kalau seandainya dia berusaha untuk meneladani para sahabat, untuk mengikuti jejak para sahabat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat dengan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Oleh sebab itu dari sini kita tahu betapa semangatnya mereka-mereka yang memiliki hati yang busuk, memiliki perangai yang jelek, bahkan mereka-mereka yang mengaku dirinya bagian dari kaum muslimin, mereka berusaha untuk menjelek-jelekkan para sahabat, untuk menghina para sahabat, untuk melecehkan para sahabat. Karena mereka tahu umat yang mana simbol-simbol mereka adalah para sahabat, mereka adalah umat yang beruntung, umat yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, satu umat yang melupakan simbol-simbol mereka, yang tidak tahu tentang keutamaan-keutamaan para sahabat, tidak mengerti tentang keagungan mereka, adalah umat yang hilang, umat yang binasa. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita kebaikan dengan mengikuti mereka, akan tetapi musuh-musuh Islam menghendaki kita untuk mendapatkan kejelekan dengan menjauhi mereka. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala wa ra'ah menutup kajian ini dengan doa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hambanya, liman mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah, menjadikan kita di antara orang-orang yang mendengarkan kebaikan dan mengikuti yang terbaik dan kebenaran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita min atba'is sahabati jama'ah, menjadi pengikut-pengikut para sahabat yang mulia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kemudahan untuk bisa meneladani dan juga mencontoh mereka, dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka, kita bersama mereka kelak di surganya. Demikian apa yang bisa kami terjemahkan dari apa yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafan di dalam menerjemahkan apa yang beliau sampaikan. Tentunya apa yang beliau sampaikan lebih daripada apa yang kami terjemahkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuni kesalahan dan juga kekurangan ini, dan hadirin hadirat semua bisa memaklumi dan juga memaafkan kekurangan dan juga kekhilafan ini. Ada pertanyaan enggak, Zat? Ada pertanyaan enggak? Al-Fizal, khalas. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan, dan mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.